Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Masih dalam bab tentang adzan billahi subhanahu wa ta'ala, prasangka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis rahimahullah menyebutkan bab ini di dalam kitab Tauhid. Sebab husnul dhanni billah, baiknya prasangka kepada Allah, min wajibat tauhid, termasuk hal-hal yang merupakan konsekuensi yang wajib dari tauhid. Dan sebaliknya su'ul dhann, berprasangka yang buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu bertentangan dengan tauhid. Prasangka yang buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkadang mencabut tauhid dari akarnya, menyebabkan seorang tidak lagi beriman. Dan terkadang su'uban kepada Allah itu tidak sampai mengeluarkannya dari iman, namun mengurangi keimanan dan tauhidnya. Salah menyebutkan ayat yang pertama di dalam bab ini dari surat Ali Imran. Berikutnya penulis al-muallif Syekhul Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qawlihi al-dhannina billahi dhannassaw 'alaihim da'iratus saw al-ayah. Dan firman Allah ta'ala, al-dhannina billah, orang-orang yang berprasangka terhadap Allah, dhannassaw, dengan prasangka yang buruk. Alaihim da'iratus saw, atas mereka lah lingkaran keburukan, yakni azab dan kehinaan. Al-ayah sampai akhir ayat. Kelanjutan ayatnya adalah, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masirah. Dan Allah murka kepada mereka, melaknat mereka, serta mempersiapkan untuk mereka neraka jahannam. Dan itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Disebutkan dalam ayat ini, adh-dhannin. Adh-dhannin ini tergolong isim fa'il, berbentuk jamak mudzakkar salim sebagai na'at. Na'at untuk kata yang disebutkan sebelumnya, yaitu wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannassaw. Dan untuk Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, mengazab orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka berprasangka buruk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dimaksud di dalam ayat ini, yang telah berprasangka buruk kepada Allah ta'ala adalah al-munafiqun wal-musyrikun, orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Adapun ayat ini merupakan bagian dari surat Al-Fath ayat yang ke-6. Adh-dhannina billahi, orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Ya, telah kita pelajari bahwa su'ul dhann, prasangka yang buruk kepada Allah, itu hukumnya haram. Terkadang sampai pada taraf kekufuran, dan terkadang tidak, namun tetap mengurangi nilai tauhid dan iman. Prasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebabnya adalah adamul ilm, tidak berilmu atau kurang berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala serta rububiyah Allah. Sehingga su'ul dhann kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebabnya adalah tidak berilmu atau kurang berilmu tentang Allah, dalam hal ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah dia tidak memiliki atau kurang. Atau sebabnya adalah adamul yaqin wa qillatuh, tidak yakin atau kurang yakin. Mungkin seseorang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan yang banyak dan luas, namun dia tidak begitu meyakininya. Tidak meyakininya atau kurang meyakininya, ini juga dapat menjadikan seseorang terjatuh dalam su'uban prasangka yang buruk kepada Allah. Sehingga prasangka yang buruk kepada Allah sebabnya ada dua, yaitu adamul ilm atau naqsuh, kurangnya ilmu, atau tidak memiliki ilmu sama sekali tentang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Atau sebab yang kedua adalah adamul yaqin atau qillatuhu, tidak meyakini, tidak yakin atau kurang yakin tentang apa yang dia ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan su'uban billahi subhanahu wa ta'ala disimpulkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kalimat yang akan kita baca, yang dinukil oleh penulis rahimahullah, yang akan kita baca insyaAllah. Kembalinya adalah apa? Kembalinya kepada keyakinan dan prasangka yang tidak layak, tidak patut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak selaras dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha sempurna. Disebutkan di dalam ayat ini bahwa orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, di antara sifat mereka adalah su'udzon billah, dzannu sau'i billah, prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzannina billahi dzanna sau', 'alaihim da'iratus sau', maka atas mereka lah daerah as-sau, lingkaran keburukan. Yang dimaksud dengan lingkaran keburukan adalah bahwa azab, hukuman, azab dan kehinaan akan selalu menyertai orang-orang musyrik dan orang-orang munafik itu yang telah bersu'uban, berprasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka diliputi dari segala sisi oleh lingkaran azab ini dan lingkaran kehinaan ini. Ini balasan bagi mereka yang telah bersu'uban kepada Allah. Demikian pula balasannya Allah sebutkan berikutnya, wa ghadiballahu alaihim, dan Allah pun murka, marah kepada mereka. Nah, bagaimana kiranya jika seorang hamba telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentu akibatnya ya sangat fatal, ya sangat besar, ya dan mengkhawatirkan. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ, demikian pula ini hukuman bagi mereka yang telah Allah tetapkan di dalam ayat ini, وَلَعَنَهُمْ, Allah melaknat mereka. Maka berhati-hatilah dari su'uban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuknya yang sangat banyak, sebab di antara hukumannya adalah la'nah, mendapatkan la'nat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa makna la'nat? Yaitu at-tard wal ibad an rahmatillahi al-khafa. Laknat dari Allah Subhanahu wa taala adalah ya diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus, dijauhkan dari rahmat Allah. Itulah makna laknat. Jika dikatakan seseorang dilaknat oleh Allah, maknanya dia dijauhkan oleh Allah dari rahmat yang khusus. Nauzubillahi min dzalik. Demikian pula di antara hukuman bagi orang-orang munafik dan orang-orang musyrik itu yang telah bersu'uban kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa'adda lahum jahannam wa sa'at masira, dan Allah telah mempersiapkan bagi mereka neraka jahannam, dan itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Wal'iyadu billah. Naam. Apa bentuk prasangka yang buruk yang dilakukan oleh orang-orang munafik dan orang-orang musyrik sebagaimana yang Allah taala singgung di dalam ayat ini? Seperti yang kita pelajari bahwa prasangka-prasangka yang buruk kepada Allah itu sangatlah banyak bentuknya, macamnya. Namun para ulama menerangkan dan menafsirkan bahwa bentuk prasangka buruk orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang Allah singgung di dalam ayat ini adalah prasangka bahwa anna Allah la yansuru rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu atba'ah, bahwa Allah Ta'ala tidak akan menolong dan memenangkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para pengikutnya. Allah akan menelantarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa memberikan pertolongan dan kemenangan. Ini diantara bentuk prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab diantara janji Allah adalah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenangkan al-haq. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenangkan agamanya, Rasulnya, demikian pula seluruh kaum mukminin yang mengikuti agama yang hak tersebut. Namun jika ada seseorang yang berprasangka bahwa Allah akan membiarkan al-haq terlantar tanpa pertolongan, bahkan Allah biarkan hingga sirna dan menghilang, berarti dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah berprasangka dengan prasangka yang tidak sesuai dengan hikmah Allah, dengan prasangka yang tidak sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tentunya di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia memenangkan agamanya dan dia memberikan pertolongan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Demikian pula itu tidak sejalan dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prasangka bahwa Allah tidak akan memenangkan Rasulnya itu prasangka yang tidak sejalan, tidak selaras dengan janji Allah, sebab Allah telah berjanji bahwa Dia akan memenangkan hamba-hamba yang beriman. Keterkaitan ayat ini dengan bab sangat jelas. Dalam ayat ini disebutkan bahwa barang siapa berprasangka bahwa Allah tidak akan memenangkan golongannya di atas musuh-musuhnya, yakni Allah tidak memenangkan agamanya dan kaum mukminin di atas musuh-musuhnya, maka berarti dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam ayat ini diterangkan satu bentuk apa? Satu bentuk prasangka buruk kepada Allah. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan beberapa faedah yang dapat diambil dari ayat ini. Yang pertama adalah at-tahdzir min su'il dhanni billahi wa wujub husnul dhanni bih. Peringatan, larangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, wajib berhusnul dhon, berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dilarang berprasangka buruk kepada Allah, sebab sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, prasangka yang buruk itu di antara sifatnya orang-orang munafik dan sifatnya orang-orang musyrik. Demikian pula dikarenakan prasangka yang buruk kepada Allah Ta'ala, akibatnya sangat besar, yaitu akan mendatangkan da'iratus sau, lingkaran azab dan kehinaan yang meliputi seseorang. Demikian pula mendatangkan kemurkaan dari Allah, la'nat, dan terancam dengan neraka jahannam. Na'udzubillah. Kemudian faedah yang kedua, bahwa barang siapa yang berprasangka bahwa Allah Ta'ala tidak akan menolong Rasulnya dan agamanya, berarti dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula di zaman ini, jika ada yang berprasangka bahwa umat Islam akan selalu lemah di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan selalu lemah, Allah akan terus membiarkan agama Islam ini dan umat Islam ini tertindas dan lemah, berarti dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prasangka yang baik, dan itulah prasangka yang wajib kepada Allah, adalah yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat nanti akan membela, memenangkan agamanya ini dan kaum mukminin. Walaupun entah itu berapa lama, apakah hitungan puluhan tahun ataukah ratusan tahun, ya, sebab walaupun dalam waktu yang lama, tidak boleh itu mengubah perasaan kita kepada Allah. Allah tidak akan memenangkan agamanya misalkan. Tidak. Karena memang terkadang membutuhkan waktu yang lama. Dan itu semua dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita berprasangka suatu hal yang itu tidak sejalan dengan hikmah Allah. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah. Ya, walaupun dalam waktu yang lama pasti Allah akan memenangkan agamanya dan kaum mukminin. Sebagaimana Allah taala ya memenangkan Nabi Nuh alaihi salam setelah sekian ratus tahun lamanya didustakan dan dikufuri oleh umatnya, oleh kaumnya, ya, sampai beliau berdakwah, ya, al-fasanatin illa khamsina ama, selama 1000 tahun, kurang 50 tahun, jadi 950 tahun lamanya, Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan, ya, kaum Nabi Nuh alaihi salam yang kafir, ya, terus mencemooh beliau, memusuhi beliau, dan bahkan mungkin menyakiti dan menindas beliau, Allah biarkan. Tapi bukan berarti itu membuat seseorang berprasangka buruk kepada Allah bahwa Allah tidak akan memenangkan agamanya, Allah tidak akan memenangkan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan agamanya dan kaum mukminin walaupun setelah sekian ratus tahun lamanya. Kemudian faedah yang ketiga, wasfullahi bi annahu yaghdab ala a'da'ihi wa yal'anuhum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat marah kepada musuh-musuhnya dan melaknat mereka. Ya, sehingga di dalam ayat ini disebutkan bahwa di antara sifat Allah adalah al-ghadab 'ala a'da'i wa la'nuhum, bahwa Allah marah dan murka kepada musuh-musuhnya yang memusuhi agamanya, para rasulnya dan kaum mukminin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum. Dan Allah marah kepada mereka serta melaknat mereka. Kemudian faedah yang keempat, bayanu aqibatil kufari wal munafiqin. Penjelasan tentang kesudahan, akibat, keadaan akhir orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kesudahan mereka seperti itu. Kesudahan orang-orang kafir dan munafik yang telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihim dairatus sau. Ya, mereka selalu diliputi dengan lingkaran kehinaan dan azab. Allah murka kepada mereka, melaknat mereka dan mempersiapkan untuk mereka jahanam. Itulah kesudahan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ya, yang harus diyakini oleh setiap muslim. Kemudian penulis rahimahullah menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang cukup panjang. Nukilan ini seputar su'uban, prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa bentuk su'uban, beberapa bentuk prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, beliau rahimahullah mengatakan kalimat ini di dalam kitab beliau yang berjudul Zadul Ma'ad. Di dalam kitab beliau yang berjudul Zadul Ma'ad, ketika beliau membahas tentang hikmah dan faedah yang terkandung di dalam peristiwa perang Uhud. Ya, di dalam peristiwa perang Uhud. Jadi Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengucapkan kalimat ini di dalam kitab Zadul Ma'ad. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fil ayat al-ula. Ibnu Al-Qayyim berkata tentang ayat yang pertama, yaitu ayat yang pertama di dalam bab ini, surat Ali Imran ayat 154. Yadhunnuna billahi ghayra al-haq dhanna al-jahiliyah yaquluna hal lana min al-amri min shay' qul innal amra kullahu lillah. Mereka orang-orang munafik berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak hak, dengan prasangka yang tidak benar, yang itu merupakan prasangka jahiliyah. Mereka mengatakan halana min al-amri min syai', apa kita memiliki sedikit pun dari urusan ini, sampai akhir ayat sebagaimana yang telah kita ulas. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tentang ayat ini, beliau mengatakan fushira hadza dhann. Prasangka ini, yakni prasangka orang-orang munafik ini yang disebutkan di dalam ayat, yadhunnuna billahi ghayral haqqi dhannal jahiliyah. Orang-orang munafik itu berprasangka terhadap Allah dengan prasangka yang tidak hak, prasangka jahiliyah. Apa maknanya? Apa tafsirnya? Fushira hadza dhann, prasangka ini ditafsirkan bi annahu subhanahu la yansuru rasulah. Ini tafsir yang pertama. Ditafsirkan dengan tafsir yang pertama, yaitu bahwa Allah subhanahu tidak akan menolong rasulnya, tidak akan memenangkan rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini orang-orang munafik di dalam peristiwa perang Uhud itu, ya, yang mereka ya melarikan diri dari medan perang, ya mereka kembali ke Madinah padahal sebelumnya mereka menampakkan bagian dari pasukan muslim. Ya, orang-orang munafik itu berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menolong, membela dan memenangkan Muhammad dan para pengikutnya. Nah, ini prasangka mereka. Sehingga Allah taala mengatakan di dalam ayat, yadhunnuna billahi ghayral haqqi dhannal jahiliyah. Itulah prasangka yang tidak benar terhadap Allah. Itulah prasangka yang jahiliyah. Demikian pula tafsir, atau ini kelanjutannya, wa anna amrahu sayadmahil. Dan bahwa urusan beliau, ya, urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkaranya sayadmahil, akan sirna, menghilang. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kalah, kemudian dakwahnya akan meredup dan hilang, ya sudah, tidak disebut-sebut lagi, termakan zaman, sudah, ya sudah punah. Nah, ini diantara ya penafsiran tentang prasangka buruk ya yang ada di dalam hati orang-orang munafik itu, bahwa dakwah Islam itu akan meredup, hilang dan punah, ya tidak berwujud lagi. Wa anna amrahu sayadmahil. Demikian juga tafsir yang lain, wa anna ma asabahu, atau wa anna ma asabahu lam yakun biqadarillah wa hikmati. Ya. Ini tafsir yang berikutnya. Dan bahwa apa yang menimpa mereka, musibah yang menimpa mereka, di antaranya adalah luka-luka di dalam peristiwa perang Uhud. Demikian pula terbunuhnya sekian banyak orang dari pasukan muslim dalam peristiwa perang Uhud. Ya. Di antara prasangka yang buruk terkait itu adalah wa annama asabahum, dan bahwa apa yang mereka, yang menimpa mereka itu lam yakun biqadarillah. Ya, tidak terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hikmatih, dan tidak terjadi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini bahwa ya luka-luka dan terbunuhnya orang-orang di dalam peristiwa itu tidak dengan takdir dari Allah. Allah tidak menakdirkannya sebelumnya. Ya, Allah tidak menakdirkannya sebelumnya. Tidak ada takdir, terjadi begitu saja. Ya, dan Allah mengetahui telah terjadinya, oh ternyata ini terbunuh, baru Allah mengetahui. Allah tidak menakdirkan sebelumnya. Nah, ini juga termasuk prasangka yang buruk. Prasangka yang buruk. Ya. Wa hikmatih, dan itu semua yang menimpa mereka tidaklah terjadi dengan hikmah Allah. Ya. Yakni mungkin meyakini bahwa hal-hal itu terjadi dengan takdir dari Allah sebelumnya, tapi tidak hikmah. Sehingga meyakini bahwa ya hal-hal yang terjadi itu tidak sesuai dengan hikmah, padahal Allah Subhanahu wa taala itu Maha Hikmah. Ya, ya kenapa harus terbunuh? Kenapa harus mati? Kenapa? Ya, jadi menyanggah takdir Allah Subhanahu wa taala dengan anggapan itu tidak sesuai dengan hikmah, dan dengan anggapan bahwa itu adalah takdir yang tidak bijak. Takdir yang tidak bijak, takdir yang tidak hikmah. Sehingga ini tiga penafsiran, saya disimpulkan, tiga penafsiran. Ya, penafsiran yang pertama adalah ya tentang prasangka yang buruk itu, prasangka bahwa Allah tidak akan memenangkan Rasulnya dan bahwa perkara urusan dan dakwah Rasulnya itu akan hilang sirna, punah dan pudar. Ya, kemudian tafsir yang kedua, annama asabahum lam yakun biqadarillah. Jadi inkar takdir, mengingkari takdir. Bahwa apa yang menimpa mereka itu tidak dengan takdir dari Allah. Allah tidak menakdirkannya. Terjadi begitu saja padahal Allah tidak menghendakinya. Kemudian tafsir yang ketiga adalah inkarul hikmah. Mengingkari bahwa itu sesuai dengan hikmah. Yakni menyangka bahwa yang bijak, yang hikmah semestinya jangan begitu. Sebagaimana yang terjadi itu. Yang sudah terjadi itu enggak hikmah itu. Yang enggak tepat begitu. Na'udzubillah. Nah ini tiga penafsiran. Tafsir bi inkaril hikmah, sehingga prasangka yang buruk di dalam ayat tersebut ditafsirkan dengan inkarul hikmah, mengingkari hikmah seperti tadi, mengingkari hikmah, jadi mengingkari ya bahwa itu sejalan dengan hikmah, menyangka, meyakini bahwa yang hikmah semestinya sebaliknya, ya tidak sebagaimana yang telah terjadi. Jadi menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat hikmah. Wa inkaril qadar, ini tafsir yang kedua, penafsiran yang lain, wa inkaril qadar, dan juga ditafsirkan dengan inkar al-qadar, mengingkari takdir, yakni mengingkari bahwa Allah itu menakdirkan, sehingga meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ya tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Demikian juga tafsir yang lain, wa inkari an yutimma amra rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengingkari bahwa Allah taala itu akan ya menyempurnakan urusan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni dakwah beliau dan agama Islam, mengingkari bahwa Allah akan memenangkannya, membuatnya jaya, unggul, sempurna, wa an yuzhirahu ala dini kulli, dan mengingkari bahwa Allah taala akan mengunggulkannya, memenangkannya di atas agama seluruhnya. Nah ini tiga penafsiran. Hanya saja urutannya berbeda yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Intinya kesimpulannya ada tiga penafsiran. Penafsiran yang pertama seperti tadi. Ya. Menyangka dan meyakini bahwa Allah Ta'ala ya tidak akan memenangkan agama Islam dan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tafsir yang kedua adalah bahwa ya, segala sesuatu yang terjadi atau apa yang terjadi itu tidaklah dengan takdir dari Allah, sehingga mengingkari bahwa Allah itu memiliki takdir. Kemudian tafsir yang ketiga adalah bahwa prasangka buruk itu berupa keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hikmah. Ya, sangkaan bahwa apa yang telah terjadi itu ya tidaklah hikmah, tidak bijak. Yang hikmah dan yang bijak ya semestinya adalah hal yang sebaliknya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wa hadza wa dhannu as-sau' alladhi dhannahu al-munafiquna wal musyrikun fi suratil Fath. Inilah prasangka buruk yang telah disangkakan oleh orang-orang munafik dan orang-orang musyrik di dalam surat Al-Fath. Yani ini tiga bentuk prasangka buruk. Ya, orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Ya. Di dalam surat Al-Fath, yakni ayat yang kedua di dalam bab ini yang baru saja kita pelajari, yaitu firman Allah Ta'ala, "Adh-dhannina billahi dhannas-sau', 'alaihim da'iratus sau'." وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Sehingga penafsiran dhannu as-sau, penafsiran dhann ghairil haq, dhannul jahiliyah, sama saja. Yani tiga bentuk dhann ini. Baik prasangka buruk terhadap Allah yang Allah singgung di dalam surat Ali Imran, maupun prasangka buruk yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fath, sama saja. Tiga bentuk prasangka. Ya, tafsirnya seperti tadi, seperti yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menerangkan mengapa prasangka-prasangka semacam ini tergolong prasangka yang buruk, bukan prasangka yang baik atau prasangka yang boleh-boleh saja. Beliau menerangkan wa innana kana hadza dhanna sau, hanyalah prasangka seperti ini, prasangka ini ya merupakan prasangka yang buruk. Kenapa? Li annahu dhannu ghairi ma yaliqu bihi subhanahu, sebab itu merupakan prasangka yang tidak layak. Ya, prasangka menyangka suatu hal yang tidak layak, tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak patut meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menelantarkan agama Islam, syariatnya ini. Ya, dan tidak patut menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki takdir sebelumnya. Terjadi suatu hal, bahkan banyak hal di alam semesta ini, ya, berbagai hal yang tidak Allah kehendaki. Allah tidak menakdirkan sebelumnya, ternyata terjadi. Padahal Allah tidak menakdirkan sebelumnya, Allah tidak mengetahuinya. Nah, ini tidak layak. Prasangka yang tidak layak dan tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak patut, ya, prasangka bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidak hikmah, tidak bijak. Ya. Li'annahu dhannu ghairi ma yaliqu bihi subhanahu wa ma yaliqu bihikmati. Dan prasangka yang tidak sejalan, selaras, layak, ya, dengan hikmah Allah. Wa hamdihi, dan sifat terpujinya. Wa wa'dihi shadiq, dan janjinya yang benar. Jadi Allah telah berjanji bahwa Allah akan memenangkan Rasulnya dan kaum mukminin serta agamanya, ya, sehingga prasangka bahwa Allah akan menelantarkan agama ini merupakan prasangka yang tidak sejalan dan selaras dengan janjinya yang tentu saja janji yang benar pasti Allah tepati. Faman dhanna annahu yudirul batil 'ala al-haq, maka barang siapa menyangka, menduga atau meyakini bahwa Allah Ta'ala akan memenangkan kebatilan alal haq, di atas al-haq, kebenaran, yaitu memenangkan kekufuran, kesyirikan, ya, di atas iman dan tauhid, idalatan mustaqirratan, ya, dengan kemenangan yang tetap, jadi terus menerus seperti itu, ya, barang siapa yang menyangka dan menduga bahwa, ya, kekufuran dan kesyirikan akan selalu berjaya, selalu menang di atas Islam, iman dan tauhid, ya, yadmahillu ma'aha al-haq, ya, yang dengan itu kebenaran ini akan sirna. Jadi dengan terus menerusnya kemenangan kebatilan dan kekufuran di atas al-haq, maka al-haq ini akan sirna terus menerus, lambat laun akan pudar, lenyap, ya, menghilang. Ya, barang siapa yang menyangka seperti ini, au ankara, atau barang siapa mengingkari, an yakuna ma jara biqada'ihi wa qadarihi, atau mengingkari bahwa apa yang terjadi itu dengan ketetapan dan takdir dari Allah. Jadi mengingkari takdir. Au ankara, atau barang siapa mengingkari, an yakuna qaddarahu li hikmatin balighatin yastahiqu 'alayha alhamda, atau mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu yang terjadi itu dengan hikmah, ya, dengan hikmah balighah, dengan hikmah yang sangat besar, yastahiqu 'alayha alhamd, yang mana Allah berhak mendapatkan pujian dengannya, ya, bal za'ama anna dzalika limasyiatin mujarradah, bahkan dia menyangka, ya, kan, tetapi dia menyangka bahwa apa yang terjadi itu ditakdirkan oleh Allah, limasyiatin mujarradah, hanya dengan kehendak Allah saja, yang sesuai kehendaknya Allah, semaunya Allah, tapi tidak sesuai dengan hikmah, ya, jadi meyakini bahwa itu ditakdirkan oleh Allah, hal-hal yang terjadi ini, tapi tidak hikmah, itu hanya seenaknya atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, semaunya, tidak hikmah. Barang siapa meyakini seperti itu, فَذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Barang siapa meyakini keyakinan-keyakinan dan sangkaan-sangkaan seperti ini, maka kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengutip ayat Al-Qur'an, "Dzalika dzannul ladzina kafaru," maka itu adalah prasangkanya orang-orang kafir. "Fawailul lil ladzina kafaru minan nar," maka celaka orang-orang kafir itu, mereka akan mendapatkan annar, neraka. Nauzubillah min dzalik. Sehingga kesimpulannya sama saja. Ya, di dalam paragraf ini Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menerangkan bahwa bentuk-bentuk su'udzan, ya, yang disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an ini, bentuknya ada tiga yang ditafsirkan oleh para ulama. Walaupun tidak terbatas pada tiga hal ini, namun yang ditafsirkan oleh para ulama terkait dengan su'udzan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ada tiga bentuk. Yudirul batil 'alal haq, idalatan mustaqirrah. Ya, barang siapa menyangka dan meyakini bahwa Allah Ta'ala akan memenangkan kebatilan, ya, membuat kebatilan itu unggul di atas al-haq, terus menerus, mustaqir, terus menerus, tetap langgeng, seperti itu terus. Ya, mahillu ma'al haq, yang lambat laun kebenaran ini akan sirna dan hilang. Ya, kenapa muncul prasangka seperti ini? Ya, mungkin dengan anggapan tuh, lihat, ya, orang-orang kafir kok berjaya terus, mereka lebih maju, mereka lebih kaya dan seterusnya, ya, dibandingkan dengan negeri-negeri kaum muslimin dan seterusnya. Ya, akhirnya berprasangka buruk pada Allah ini sampai hari kiamat begini terus. Ya, tidak akan menang, mungkin lambat laun akan punah, sirna agama Islam. Nah, ini prasangka yang sangat buruk. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hikmah. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segera mewujudkan kemenangan Islam dan kaum muslimin? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hikmah. Ya. Namun, ya, kenyataan seperti itu membutuhkan waktu yang lama. Ya, tidak boleh menjadi sebab untuk bersu'udzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidakkah kita ingat seperti tadi bahwa Nabi Nuh alaihi salam saja dimenangkan oleh Allah, ya, setelah beliau berdakwah selama al-fasanatin illa 50 'aman, selama 950 tahun. Baru setelah itu Allah menangkan Nabi Nuh alaihi salam dan Allah tenggelamkan, Allah azab kaum Nabi Nuh alaihi salam yang kafir. Jadi memang, ya, terkadang membutuhkan waktu yang lama, namun itu tidak boleh menjadi sebab untuk bersu'udzon kepada Allah. Ini di antara bentuk su'udzon. Demikian juga bentuk su'udzon kepada Allah, antara an yakuna ma jara bi qada'i wa qadarihi, mengingkari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu dengan ketetapan dan takdir dari Allah. Ini enggak ditakdirkan oleh Allah. Ya, bahwa terjadi begini, enggak, itu enggak ditakdirkan oleh Allah. Itu terjadi begitu saja. Ya, Allah tidak menakdirkannya. Atau mengingkari bahwa memang Allah menakdirkan, ya, berbagai hal yang terjadi itu, tapi tidak dengan hikmah. Ya, Allah menakdirkannya, tapi tidak sesuai dengan hikmah, ya, sekehendak Allah saja. Ya, Allah berkehendak begitu, ya, terjadi. Allah maunya begitu, ya, sudah. Ya. Jadi entah itu hikmah ataukah tidak. Ya. Itu bijak ataukah tidak. Nah, ini bentuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Sebab sebagaimana yang diterangkan dalam, ya, Al-Qur'an dan hadis dan diterangkan oleh para ulama bahwa masyiatullah itu apa? Muqtarinah bi hikmatih. Bahwa kehendak Allah itu selalu, selalu diiringi dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah menghendaki suatu hal yang tidak hikmah. Ya. Demikian juga tidak mungkin, ya, yang hikmah begini tapi Allah justru menghendaki hal lain yang berlawanan. Masyiatullah itu selalu berkaitan dengan hikmahnya. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan banyak dan itu saling berkaitan. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak dan paling berkaitan. Sebagai contoh di sini sifat masyiah dengan sifat hikmah. Dua-duanya merupakan sifat Allah. Allah memiliki kehendak dan juga Allah memiliki sifat hikmah. Dan itu tidak mungkin bertolak belakang. Ya, kehendak Allah selalu diiringi dengan hikmahnya. Nah, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah kemudian mengutip ayat yang menegaskan bahwa itu merupakan prasangka buruk orang-orang kafir. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Fawailul ladzina kafaru minan nar. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan wa aktsarun nas yadhunnuna billahi dzannas sau. Dan mayoritas manusia, mayoritas orang itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan mayoritas orang. Yang dimaksud dengan aktsarun nas ini mayoritas manusia secara umum, bukan aksarul muslimin, bukan mayoritas kaum muslimin ya. Yani termasuk di dalamnya muslimin dan orang-orang kafir. Mayoritas manusia. Mayoritas manusia itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ya setelah dicermati, ternyata umumnya orang itu terjatuh dalam suudzon kepada Allah. Walaupun berbeda-beda tingkat keparahannya. Ya. Besar atau kecilnya, ya prasangka buruk masing-masing orang. Tapi mayoritasnya terjatuh dalam su'uban kepada Allah. Dan su'uban itu yang dilakukan atau yang terdapat pada manusia, ya fima yahtassu bihim wa fima yaf'aluhu bi ghairihim. Ya, baik su'uban prasangka yang buruk, ya terkait dengan, ya. Pribadi-pribadi mereka, keadaan pribadi mereka, maupun yang terkait dengan apa yang Allah lakukan, apa yang Allah perbuat terhadap selain mereka. Ini terhadap orang lain. Okay. Ini su'uban terhadap pribadinya. Su'uban terhadap apa yang Allah takdirkan terkait dengan pribadi orang itu sendiri. Su'uban. Ya. Yeah. Mungkin su'udzon ya berprasangka buruk kepada Allah bahwa Allah tidak akan menerima amal solehnya. Amal solehnya dia sendiri. Ini kan su'udzon terkait dengan pribadinya. Ya, atau berprasangka buruk kepada Allah bahwa Allah tidak akan memberikan ya kecukupan kepadanya. Ya, mesti akan terus kekurangan seperti ini. Ya, kapan saya kecukupan, saya miskin terus, kurang terus. Ya. Dan semisalnya atau mungkin penyakitnya kapan sembuh, kemudian bersu'udzon kepada Allah, enggak mungkin Allah menyembuhkan penyakit saya. Ya, biarkan. Ya, akan dibiarkan oleh Allah. Jadi bersu'udzon. Ya. Berprasangka buruk bahwa Allah tidak akan merahmatinya. Atau su'udzon fima yaf'aluhu bi ghairihim, terkait dengan apa yang Allah perbuat terhadap selainnya. Terhadap orang lain. Oh, melihat orang-orang ini begini, begitu, ada yang mendapatkan musibah dan seterusnya, su'udzon kepada Allah. Ya, kenapa orang itu kok malah Allah takdirkan miskin? Ya, kenapa orang itu kok Allah takdirkan kaya, padahal dia orang yang gak baik, atau orang yang malas dan seterusnya. Ya, intinya su'udzon terkait dengan pribadi, maupun su'udzon terkait dengan apa yang Allah perbuat terhadap orang lain. Mayoritas manusia su'udzon. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa yang Allah takdirkan, ya terkait dengan pribadinya, atau dalam apa yang Allah takdirkan terkait dengan orang yang lain, ya terkait dengan selainnya. Wala yaslamu min dzalika illa man 'arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi. Dan tidak ada yang selamat dari hal itu, dari dzann sau, su'udzon kepada Allah. Illa kecuali orang yang mengenal Allah. Nah ini. Ini berarti kunci keselamatan dari su'udzon kepada Allah. Sekaligus terfahami darinya sebab seseorang terjatuh di dalam su'udzon kepada Allah. Tidak ada yang selamat darinya kecuali orang yang arasallaha. Ya, mengenal Allah. Wa asma'ahu wa sifatihi. Nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa mujaba hikmatihi. Dan konsekuensi hikmahnya, mujab yakni konsekuensi, wahamdihi, ya konsekuensi hikmahnya dan konsekuensi sifat-sifat terpujinya, wawadihi sadiq, dan konsekuensi, ya dan konsekuensi janjinya yang benar, janji yang pasti akan ditepati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang selamat hanyalah orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, haqqan 'arifati. Dengan sebenar-benar pengetahuan, pengenalan dan keilmuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itulah sangat penting untuk mempelajari ya tauhid dan iman. Ya, terutama yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai rinciannya yang sangat banyak ya dan telah diterangkan oleh para ulama. Sami'atanil labib an-nasih li nafsihi bihadza. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan nasihat. Al-ya'tanil labibun nasih. Maka hendaklah ya orang yang berakal an-nasih li nafsihi yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, an-nasih yang menginginkan kebaikan, yang tulus memberikan nasihat, yakni kebaikan untuk dirinya sendiri. Al-labib yakni orang yang cerdas berakal. Ya, hendaklah orang yang cerdas berakal dan benar-benar menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, perhatian ya, memberikan perhatian bihada tentang perkara ini, tentang perkara su'udzon dan husnudzon billah, prasangka yang baik atau prasangka yang buruk kepada Allah. Ya, hendaknya perhatian. Ya. Nah, ini sering kalau kita cermati sering terjadi ya di tengah-tengah manusia ya, ketika mendapatkan musibah atau mendapatkan suatu hal yang enggak dia inginkan tentunya ya, dia justru mengatakan ya ya mestinya jangan begini ya. Ya, kalau bahasa kita dunia seperti kue ya. Ya, mestinya jangan begitu. Padahal itu sudah Allah takdirkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkannya. Namun dia seolah menutup sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam takdirnya. Wal yatubu ila Allah wa yastaghfirhu. Maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah, bertaubat kembali kepada Allah, wa yastaghfirhu dan memohon ampunan kepadanya. Min dhannihi bi rabbihi dhanna sau. Ya. Dari prasangkanya terhadap Rabb-nya, terhadap Allah dengan prasangka yang buruk. Ini memohon ampun kepada Allah karena telah berprasangka yang buruk kepadanya. Ya. Walau fattashta man fattashta. Kalau engkau cermati, engkau teliti, cermati, siapa saja yang engkau teliti, engkau cermati. Ya. La ra'aita 'indahu ta'annutan 'ala al-qadar. Ya. Pasti engkau akan melihat pada diri orang itu ta'annut 'ala al-qadar. Jadi rasa tidak terima. Ya. Memprotes takdir. Wa malamatan lahu. Dan mencela takdir. Ya. Jika engkau cermati, jika engkau teliti, engkau perhatikan setiap orang yang mungkin engkau perhatikan, engkau cermati, pasti engkau akan mendapati ta'annutan. Ya, semacam tidak terima. Memprotes, mengkritik apa yang telah Allah takdirkan dan terjadi. Demikian juga celaan terhadap takdir. Walaupun mungkin sedikit, walaupun mungkin lembut dan halus dalam kalimatnya atau dalam perbuatannya, ternyata ya itu mengandung unsur tidak terima dengan takdir. Ya, mencela takdir seolah dia telah menuduh bahwa Allah tidak memiliki sifat hikmah dalam takdirnya. Kalau dia benar-benar meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat hikmah, segala sesuatu yang Allah takdirkan, walaupun mungkin terasa pahit pada awalnya oleh kita, ya, di balik itu ada hikmah yang besar. Ya, apapun yang Allah takdirkan, pasti ada hikmah. Hanya saja terkadang kita dengan mudah mengetahui hikmahnya, dan terkadang kita belum mengetahui hikmahnya. Ya, seandainya dia meyakini seperti itu, ya, dia tidak akan memprotes, mengkritik, dan mencela apa yang telah Allah takdirkan. Ya, tapi kebanyakannya, umumnya, ya, justru, ya, manusia itu memprotes, mengkritik, mencela, dan tidak terima terhadap takdir, seolah dia menuduh bahwa Allah Ta'ala itu tidak memiliki sifat hikmah. La ra'aita 'indahu ta'annutan 'ala al-qadar wa malamatan lahu wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadha wa kadha. Ya. Dan seandainya engkau mencermati, meneliti, siapa saja yang engkau teliti, engkau cermati, engkau perhatikan, ya, niscaya engkau akan melihat, ya, bahwa orang itu, ya, melihat atau meyakini, menyangka, mengatakan annahu qana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza. Ini bentuk celaan dan kritikannya. Ya mestinya begini ya. Ya mestinya yang terjadi ya begini, jangan begitu. Padahal itu suatu hal yang sudah terjadi. Mengkritisi takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi. Wa annahu qana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza. Ya semestinya begini dan begini. Ya jangan marah seperti itu. Ya, padahal itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah Allah Subhanahu wa taala tidak hikmah dan orang ini lebih hikmah. Na'udzubillah. Ya hanya saja kan seringkali tidak menyadari, ya mungkin terbawa emosi dan semisalnya. Fa mustaqilun wa mustaqir. Setiap orang seperti itu kalau enggak cermati. Fa mustaqilun wa mustaqir. Yani minhum mustaqil wa minhum mustaqir. Hanya saja di antara manusia ada yang sedikit, ya, sedikit dalam hal ta'annud 'alal qadar, mengkritik takdir, mencela takdir, ya. Dan di antara mereka ada yang banyak, nampak jelas. Ya, perbedaannya itu. Tapi umumnya sahabat yang kau cermati, kau akan mendapati orang itu ya mengkritisi takdir, ya, walaupun dalam bentuk yang sangat halus. Nah, sekarang nasihat dari Ibnu Qayyim rahimahullah pada akhirnya adalah wafattish nafsaka hal anta salim, dan cermatilah dirimu sendiri apakah engkau sendiri selamat. Cermatilah dirimu sendiri apakah engkau sendiri selamat dari su'uban kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaan yang buruk kepada Allah. Dan yang sering terjadinya adalah tadi memprotes, mengkritik takdir, mencela takdir. Fa in tanju minha tanju min zi 'azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najia. Ini satu bait syair ya di akhir kalimatnya ini. Fa in tanju minha tanju min zi 'azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najia. Fa in tanju minha, maka jika engkau selamat darinya, yakni dari su'uban kepada Allah Subhanahu wa taala ini, tanju min zi 'azimatin, niscaya engkau akan selamat. Ya. Dari. Maka engkau selamat dari satu hal yang besar. Nanti azimah. Satu hal yang memiliki akibat yang besar. Ya. Nanti azimah. Jadi baliyah azimah. Atau musibah azimah. Engkau berarti engkau telah selamat. Ya. Dari satu hal yang memiliki akibat buruk. Musibah yang besar. Ini selamat dari su'uban kepada Allah, berarti dia telah selamat dari suatu hal yang akibatnya sangat besar. Wa illa fa inni la ikhaluka najia. Dan jika tidak, jadi jika engkau tidak selamat dari su'uban kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inni la ikhaluka, maka sesungguhnya aku la ikhaluka yani la adhunnuka, aku tidak menyangka, tidak menduga kamu akan selamat. Jadi selamat dari musibah dan akibat buruk yang besar. Na'udzubillah. Jika engkau selamat dari su'uban kepada Allah, berarti engkau telah selamat dari satu hal yang mendatangkan akibat yang besar. Dan jika tidak, tidak selamat dari su'uban kepada Allah, maka aku menduga, atau aku tidak menduga bahwa engkau akan selamat dari musibah yang besar, akibat buruk dan kesudahan yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Ini penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah terkait dengan beberapa bentuk su'uban billah subhanahu wa ta'ala, dan disertai dengan nasihat dari beliau ya, dan pengingat bahwa masing-masing manusia ya sangat rentan untuk terjatuh dalam su'uban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbedaannya adalah mustaqil wa mustaqdir. Ada yang sedikit ya halus, ada yang banyak dan sangat nampak jelas dalam bersu'uban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal su'uban billah subhanahu wa ta'ala itu ya minimalnya mengurangi kesempurnaan tauhid, dan paling parahnya adalah menghilangkan tauhid dan iman, menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Na'udzubillah. Sementara ini yang bisa kita pelajari dari kitab tauhid kesempatan bagi hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.